بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نتعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمس بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الحرم. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومهم في الدارين آمين إلى قوله: وعليك برحمة لعباد الله والصفقة على خلق الله. Dan atas kalian hendaknya mempunyai sifat rahmah dan mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah dan kepada makhluk Allah. Wa kun rahiman syafiqan alufan ma'rufa. Jadilah anda sebagai orang yang mengasih sayang dan mencintai serta ramah kepada yang lain. Wahzar an takuna faddan ghalidan aw fahisan jafian. Dan hati-hati, jangan kamu menjadi seseorang yang keras, yang kasar, yang keji, yang kaku. Qala alaihi salatu wasalam, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. Dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi daripada hamba-hambanya ar-ruhama, orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada yang lain. وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. Dan barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak memberinya kasih sayang. Wa qala alaihi salatu wasalam, al-mu'min alufun ma'lufun wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan juga beliau bersabda, seorang mukmin itu adalah seseorang yang ramah dan bersahabat, maka tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak ramah dan tidak bersahabat dengan yang lainnya. Maka di sini beliau menyebutkan salah satu daripada nasihat beliau untuk memberikan dan menyebarkan kasih sayang, yang mana dalam agama Islam benar-benar kita diminta, kita dituntut untuk saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sifat-sifat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Dan Muhammad sebagai utusan Allah dan yang bersamanya yaitu sahabat-sahabat Nabi, dalam ahli tafsir yang lain mengatakan semua orang mukmin sifatnya seperti ini, asyidda alal kufar, tegas, keras terhadap orang-orang yang kafir, tapi ruhama bainahum, tapi kasih sayang, saling mengasih sayangi kepada sesama orang muslim, bukan sebaliknya ya. Kasih sayang kepada orang kafir, keras kepada orang muslim. Nah, ini sifatnya orang munafik, sifatnya orang kafir. Tapi beginilah sifat yang dia minta dan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ruhama bainahum. Maka tadi disebutkan oleh beliau, man la yarham la yurham. Ketahuilah, barang siapa yang di dunia ini tidak memberikan kasih sayang kepada yang lainnya, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, irhamu min fil ardi yarhamkum man fis sama. sayangilah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh Allah, zat yang kekuasaannya ada di langit. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu kedatangan sahabat Nabi yang bernama Aqra bin Habis. Kemudian Aqra bin Habis itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyiumi cucuknya. Cucuknya ini disayang-sayang, dicium-cium. Maka Aqra bin Habis ini merasa aneh melihat pemandangan seperti itu. Dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, antataf azalik. Kamu melakukan hal itu ya Rasulullah, kamu ciumi cucu kamu, kamu sayang-sayang seperti itu. Seakan-akan itu adalah sifat perempuan, bukan sifat laki-laki. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepadanya, kaifa anta ma'auladik, bagaimana anda dengan anak-anak kamu, dengan anak-anak anda? Maka beliau, dia mengatakan, wallahi indi aswatu aulad ma qabbaltu wahidan minhum, aku ini punya 10 anak, satu pun seumur hidup tidak ada yang pernah aku ciumi. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, man la yarham la yurham, ketahuilah barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia pun tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu waktu pernah, ketika ada salah satu daripada petugas atau pejabat di bawah pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada beliau di rumah beliau, dan kemudian didapati Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang tidur-tiduran, sedangkan cucuknya ini bermain-main di atas perut Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini dijadikan sebagai kendaraan istilahnya. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab tegas, keras, tapi dalam menegakkan yang hak, dalam ya menghilangkan kebatilan, beliau tegas, tapi dalam hal rahmat kepada anak-anak, masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab perutnya dibuat mainan oleh cucuknya. Maka pejabat Sayyidina Umar bin Khattab melihat Sayyidina Umar bin Khattab digitukan, ditegur itu anak kecil, hei, jangan kurang ajar, itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, itu adalah Amirul Mukminin. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai fulan, bagaimana kamu dengan keluargamu di rumah, apa tidak pernah seperti ini? Tidak ya Umar, kalau aku masuk rumah itu, orang yang sedang, anak-anak yang sedang bermain akan berhenti daripada bermain, takut semua denganku. Yang sedang ngobrol berhenti daripada obrolannya, karena mereka semuanya takut denganku. Ya, dipikir sifat itu sifat yang menyenangkan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kalau begitu, mulai sekarang aku tidak menjadikan kamu sebagai pejabat. Kalau kamu ajak dengan keluarga kamu tidak ada kasih sayang, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai sekarang aku pecat kamu. Ini. Akhirnya dipecatlah pejabat tersebut. Karena dengan keluarganya sendiri aja tidak kasih sayang, apalagi mengurus urusan umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, "Allahumma man syaqqa ala ummati syaqqallahu alaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mempersulit urusan umatku, ya Allah, persulitlah urusannya di akhirat. Nah, hati-hati. Yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kekuasaan, dalam hal apapun diberikan kekuasaan, mengurus ini, mengurus ini. Barang siapa yang mempersulit kaum muslimin, maka dia akan dipersulit urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana kasih sayang Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu tidak lain, itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin min fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Wa min khuluqin, tidak ada sifat atau akhlak yang baik fil bariyati, dalam diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, illa, wa huwa mutalaqqan an zainil wujud, kecuali akhlak dan sifat yang baik itu semuanya sumbernya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang kalian lihat punya sifat yang baik, itu adalah sifat Nabi Muhammad. Kalian melihat orang tawadhu, itu sifatnya Nabi Muhammad. Kalian melihat orang yang baik hati, itu sifat Nabi Muhammad. Kalian melihat orang tegas kepada orang kafir, itu sifat Nabi Muhammad. Kalian melihat orang lain banyak ibadah, itu sifat Nabi Muhammad. Melihat orang lain ya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifat Nabi Muhammad. Tidak ada sifat yang baik yang ada di muka bumi ini kecuali sumbernya adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab dengan anak-anak kecil, itu adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu beliau ini menjadikan dirinya sebagai kendaraan untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang mana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini masih kecil. Jadi Rasulullah dijadikan kendaraan. Dalam arti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan sebagai ontanya, sebagai kudanya. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan berdua naik di punggung. Di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah merangkak untuk membawa kedua cucunya itu bermain di atas punggungnya. Nanti jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Dalam riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dan bisa jadi dua-duanya terjadi. Melihat pemandangan seperti itu. Maka langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ni'mal markub markubuhuma. Sebaik-baik kendaraan adalah kendaraan kalian berdua. Kendaraan yang paling baik adalah kendaraan kalian berdua. Yang tidak lain kendaraan kalian berdua adalah punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan sebagai kendaraan oleh Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Wa ni'mar raqib wa ni'mar raqibani huma. Dan sebaik-baik yang mengendarai kendaraan adalah dua cucuku ini. Mereka berdualah sebaik-baik orang yang mengendarai kendaraan. Itulah sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam kitab-kitab sirah, begitu juga dalam kitab-kitab fikih, bahkan juga disebut bahwasanya sudah ada berapa anak kecil yang sudah kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dari cucunya, bahkan juga dari anak yang lain, dari anak sahabat yang lain, seringkali digendong oleh Nabi. Seringkali diletakkan di pangkuannya. Tapi kadang-kadang kencing. Dahulu tidak ada seperti sekarang ya. Tidak ada apa itu? Pempas dan lain sebagainya. Jadi kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Dan Rasul dengan senyum hati, bukan maaf. Ya, begitu juga Nabi SAW. Kadang kalau waktu sujud. Ya, di waktu sujud ini. Dinaiki oleh Sayyidina Husain. Nanti Sayyidina Hasan naik di punggung Nabi. Itu didorong oleh Sayyidina Husain. Karena umur mereka berdua hanya beda setahun. Jadi mereka berdua ini akrab bermain. Dorong Sayyidina Hasan. Jatuh Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain naik. Nabi SAW tidak bergerak di waktu sujud. Lama sujudnya. Sahabat tidak melihat. Sehingga setelah selesai sholat baru tanya. Ya Rasulullah, tumben. Engkau memperlama sujud. Maka Rasul cerita. Iya, tadi Sayyidina Husain naik. Kemudian Sayyidina Hasan naik. Maka aku biarkan mereka berdua main di punggungku sampai hajat mereka berdua selesai. So, ini di waktu sholat. Kalau kita dipegang di waktu sholat sedikit aja, wah, dorong. Apalagi di waktu sujud dinaiki, ambil, tarik. Ya. Ini Nabi ini. Kadang-kadang bukan Sayyidina Hasan, Sayyidatuna Umamah. Ketika masih kecil, seorang wanita ini, bukan seorang laki-laki. Dan kadang-kadang malah waktu berdiri Nabi SAW ketika sholat, itu kadang-kadang malah digendong sama Nabi di waktu sholat. Sayyidatuna Umamah. Kalau kita, wah, najis itu. Batal sholatnya. Bergerak itu. Nabi SAW apa? Tidak ngerti tentang hukum. Apa Nabi SAW ya, tidak mengerti tentang najis. Nabi SAW melakukan hal itu. Ya, itu semuanya karena rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat. Untuk siapa? Semua alam semesta semuanya. Tidak ada yang tidak mendapatkan bagian daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Muslim bagaimana sudah jelas. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak fadilah-fadilah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Ya, begitu juga hewan sekalipun. Baik juga yang jin. Baik juga yang bahkan orang-orang yang kafir sekalipun. Kalau kita melihat umat-umat yang terdahulu. Mereka membangkang. Mereka tidak beriman. Hancur semuanya. Mereka dihabiskan oleh Allah SWT dengan azabnya. Ya, baik itu kaum Nabi Allah Lut, kaum Nabi Allah Musa, kaum Nabi Allah Hud, semuanya dihabisin. Ya, karena mereka membangkang, mereka maksiat, mereka membuat kerusakan. Tapi umat Nabi Muhammad, padahal apa yang tidak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad daripada maksiat? Kekufuran, kefasikan, kesirikan, maksiat yang macam-macam. Kalau umat Nabi Allah Lut, mereka melakukan homoseksual, laki dengan laki-laki. Umat Nabi Muhammad, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini hanya ada di umat Nabi Muhammad, perempuan dengan perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghabisi mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab menyeluruh kepada mereka sebagaimana Allah melakukan hal itu kepada umat yang terdahulu. Karena apa? Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Taif, kita tahu ceritanya pergi ke Taif untuk mencari apa ke Taif? Mencari dukungan. Mencari dukungan dari mereka karena mereka adalah ada ikatan keluarga dengan kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib di Taif itu. Di Mekah Nabi kekurangan dukungan, yang ada adalah gangguan, yang ada adalah celaan. Yang ada adalah siksaan. Apalagi juga sahabat-sahabat Nabi banyak yang disiksa. Pergi ke Taif mengharap dukungan, tapi yang didapatkan adalah batu-batuan yang dilempari ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pecah gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang, malaikat gunung, ditawarkan untuk mengangkat gunung dan dilemparkan kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak, tidak. Aku mengharap kalau mereka tidak beriman, cucu-cucu mereka, anak-anak mereka nanti ada yang beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Nabi Muhammad. Padahal dilempari batu seperti itu. Kalau kita dilawari itu, langsung aja habisin semuanya. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu padahal mereka orang kafir. Bukan orang Islam. Apalagi kalau mereka adalah orang Islam. Nabi Muhammad pasti akan sabar. Nabi Muhammad rahmatnya luar biasa. Ini adalah ya, yang dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Membawa rahmat kepada siapapun. Baik kepada bangsa jin, bangsa mak, bahkan malaikat pun mendapatkan bagian daripada rahmatnya Rasulullah SAW. Hayawan pun dengan jelas. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walakun tafadhan halidhal qalbi lam faddu min halik." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, engkau berbuat lembut kepada mereka. Engkau berbuat lembut, lemah lembut. Ya, memaafkan. Senyum berseri-seri di hadapan mereka. Dan ucapannya ucapan yang manis. Dan Nabi menghormati semua orang. Yang di hadapannya semuanya dihormati. Dan semua yang pernah berjumpa dengan Nabi seakan-akan merasa dia adalah orang yang paling dihormati oleh Nabi. Merasa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Semuanya merasa seperti itu. Karena memang Nabi SAW luar biasa menghormati orang lain. Baik itu orang Muslim ataupun orang kafir. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan halidul qalbi lam faddu min haulik." Andai kata Anda wahai Muhammad, faddan halidul qalbi, kamu adalah kasar, keras hati kamu, pasti niscaya mereka akan lari daripada kamu. Pasti mereka akan berlarian. Mereka kabur. Mereka tidak akan ikut dengan kamu. Tidak akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Tapi agama Nabi Muhammad menjadi berkembang dengan akhlak Nabi Muhammad. Menjadi berkembang karena sifat Nabi Muhammad. Ya, bukan karena perang, bukan karena pedang. Pedang itu hanya sebab kecil aja. Tapi sebab terbesar berkembangnya Islam ini karena rahmat, karena akhlak, karena sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab terbesarnya. Maka di sini bagaimana Ya, beliau Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad memberikan kepada kita nasihat untuk kita menyayangi hamba-hamba Allah. Bahkan juga syafaqah ala khalqillah, bukan hanya hamba Allah manusia, tapi juga makhluk Allah semuanya, seluruhnya, bahkan hewan. Bahkan hewan. Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa kasih sayang beliau kepada hewan. Nabi melarang untuk menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain agar tidak menyakiti perasaannya. Kita menyembelih hewan dan kita menyembelihnya di hadapan hewan yang lain, menyembelih kambing di hadapan kambing yang lain, bagaimana perasaan kambing yang akan disembelih yang di sebelahnya? Tapi Nabi melarang. Kalau kita mungkin berpikiran seperti itu, ah namanya hewan, buat apa kita mikir begitu? Tapi bagaimana suruh Nabi? Jangan. Jangan kamu menyembelih kambing di depan kambing yang lain. Di depan ya, teman yang lain. Dan hendaknya kalau kamu menyembelih, tajamkan terlebih dahulu. Dan ketika menajamkan atau mengasah pisau kamu, jangan diasah di hadapannya. Di hadapan kambing diasah. Kambing ini bisa stres duluan sebelum disembelih. Bagaimana rahmat Nabi SAW? Ya, supaya apa diasah sampai tajam? Supaya mudah. Dengan cepat. Supaya selesai. Tapi kalau tidak tajam, wah, itu kan tambah menyiksa namanya kepada kambing. Ya, ini rahmat Nabi Muhammad SAW kepada hewan. Ya, bagaimana Nabi SAW juga suatu waktu ketika Nabi SAW berjalan di luar kota, kemudian datang seseorang dari luar kota. Dan orang tersebut ternyata membawa kijang. Dan kemudian kijang itu berbicara kepada Nabi SAW. Ini termasuk Nabi berbicara kepada hewan. Kalau Nabi Sulaiman berbicara kepada hewan, Nabi Muhammad SAW juga bisa berbicara dengan hewan. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya bisa berbicara dengan hewan, berbicara dan mendengar suara bebatuan, mendengar suara pohon. Nabi Sulaiman tidak mendapatkan hal itu. Tapi Nabi mendapatkan hal itu. Bicara, ngerti pohon berbicara, batu berbicara. Rasulullah SAW bercerita, dulu aku lewat di jalanan kota Mekah, batu-batuan yang aku lewati itu semuanya mengucapkan salam kepadaku. Dan di saat Nabi SAW melewati seseorang yang membawa kijang, ternyata orang itu habis berburu di hutan, berburu dan mendapatkan satu ekor kijang tersebut. Ternyata satu ekor kijang itu melihat Rasulullah SAW, mengeluh, mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini kijang. Ya Rasulullah, tolong. Aku berikan izin ya Rasul untuk kembali ke hutan. Kenapa? Katanya. Aku punya dua bayi. Kijang itu punya dua bayi. Dan aku kepikiran karena aku belum memberikan susu kepada dua bayiku. Belum menyusui. Supaya ini kijang. Ini hewan rahmatnya kepada anaknya masih ada. Kadang-kadang sekarang orang tua tidak ada rahmat kepada anaknya. Kemudian Rasul meminta kepada pemburu itu, wahai fulan, maukah kamu berikan izin kijang itu untuk kembali ke hutan, nanti dia akan kembali lagi kepada kamu. Ya Rasulullah, ini hewan. Bagaimana dia akan kembali kepada aku ya Rasulullah kalau aku lepas? Maka kemudian Rasul tanya, ya wahai kijang, ya apakah kamu betul-betul akan kembali kalau kamu dilepas nantinya? Aku janji ya Rasulullah. Maka kemudian disampaikan, dia janji akan kembali. Ya Rasulullah, itu hewan tetap. Orang itu tidak mengerti apa yang diomongkan oleh Rasulullah SAW dengan kijang tersebut. Itu Rasulullah hewan. Sudah, siapa yang menjamin? Aku yang menjamin, katanya Rasul. Dan betul setelah dilepas, berlari itu kijang. Dan setelah menyusui dan menyelesaikan hajatnya, kembali itu kijang. Dan kembali kepada. Maka kemudian ya, seekor pemburu itu membebaskan kijang tersebut karena rahmatan. Karena ta'diman lin Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW kasih sayangnya kepada hewan. Dan itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga ya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada seorang hamba, kepada seorang budak. Yang suatu waktu Nabi SAW melihat Abu Mas'ud Al-Badri, seorang sahabat Nabi. Dan di saat itu Abu Mas'ud Al-Badri ini sedang marah kepada budaknya. Karena budaknya membuat kesalahan. Akhirnya dia marah, dia pecut budaknya. Karena marahnya. Nabi SAW melihat dari kejauhan. Maka langsung Nabi teriak-teriak, "Ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud," sambil berlari itu Nabi itu. Karena melihat budak itu sedang dipecuti, sedang dipukuli. Nabi sampai berlari untuk segera dihentikan siksaan atau pukulan kepada budak tersebut. "Ya Aba Mas'ud." Aba Mas'ud ketika itu sedang marah-marahnya, tidak dengar teriakan Rasulullah SAW. Dengarnya itu ketika sudah dekat. Nabi sudah berlari, ketika sudah dekat, baru Abu Mas'ud mendengar teriakan Nabi. Dan kemudian menoleh, tidak tahu Nabi di sebelahnya sudah. Kaget dia melihat Nabi. Sampai terlepas itu pecutnya karena melihat Nabi SAW. Maka kemudian Nabi mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, Allahu akdaru minka ala hadal hulam." Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, lebih perkasa daripada kamu kepada budak ini, dan Allah bisa menyiksa kamu lebih hebat daripada siksaan kamu kepada budak ini. Maka ya langsung dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa hurrun liwajhillah, aku merdekakan dia ya Allah, ya Rasul, sekarang ini karena Allah Subhanahu wa taala." Tambah nak katanya Nabi, "Amalau lam taf'al la fahatkan nar." Demi Allah, kalau kamu tidak melakukannya, tidak memerdekakannya, kamu akan disentuh neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kasih sayangnya kepada hewan, kepada hamba, kepada anak kecil, apalagi kepada istri-istrinya, kepada keluarganya. Itu adalah sifat seorang mukmin. Al-mukmin induh rahmah. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Matunza ar-rahmatu illa min syaki." Rahmat itu, kasih sayang itu tidak dicabut dari hati seseorang kecuali orang itu syaki. Kecuali orang itu orang yang akan nantinya syaki. Yang artinya dia tidak akan bahagia di akhirat. Dia akan sengsara di akhirat. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini adalah orang yang sa'id yang bahagia atau orang yang syagi yang sengsara di akhirat, tinggal lihat di hati kita. Apa ada kasih sayang di hati kita kepada sesama muslim? Bukan kepada orang kafir. Kepada sesama muslim ada kasih sayang? Kalau ada kasih sayang di hati kita kepada mereka, berarti itu tanda kita akan bahagia di akhirat. Kalau tidak ada kasih sayang, sukanya bentak-bentak, suka marah, melihat orang lain menderita, melihat orang lain terzalimi, dia biarkan, dia tidak peduli, dia tidak menolong. Ya, melihat orang lain kelaparan, dia tidak mau tahu. Melihat orang lain dalam keadaan susah, dia tidak mau bantu. Tidak ada rahmah. Itu tanda. Ya, tunza rahmah min syaki. Berarti itu tanda dia akan sengsara nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pertama kali yang dicabut ketika Rasulullah SAW sudah wafat adalah ar-rahmah. Dan inna abdal ummati mayadkhuluna al-jannah bikasrati shalah wala ziyab walakin bisalamati sudur wa sahawati nufus wa rahma bikulli muslim. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu masuk surganya bukan karena banyak salatnya. Wali-wali Allah itu masuk surganya bukan karena banyak puasanya, tapi karena hatinya yang bersih. Dan kedua, karena jiwa mereka yang dermawan. Dan yang ketiga, rahmah bikulli muslim, karena punya kasih sayang kepada orang muslim yang lain. Rahmah kepada orang muslim yang lain, ini tanda kewalian. Makanya termasuk Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, barang siapa yang setiap hari membaca doa untuk orang Islam dengan doa Allahumma arham hadhil ummah wa aslih hadhil ummah wa farid an hadhil ummah, insyaallah bisa nantinya menjadi wali abdal. Karena dia berarti mempunyai salah satu tanda kewalian. Kenapa? Karena dia mendoakan orang Islam setiap harinya. Allahumma arham hadhil ummah wa asli, ya Allah, berikan kasih sayang kepada umat ini. Ya Allah, perbaiki urusan umat ini. Ya Allah, lapangkan dada umat ini. Itu tiap hari dibaca, berarti nunjukkan dia perhatian dengan umat Islam, sayang kepada umat Islam. Dan barang siapa yang memiliki sifat itu, berarti dia salah satu tanda daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ma'ruf Al-Karhi ini suatu waktu ketika melihat sekelompok orang, yang mana sekelompok orang itu dilihatnya dalam keadaan maksiat. Sekelompok orang itu sedang mabuk-mabukan dan mereka pemuda-pemuda. Ketika melewati mereka, maka murid daripada Ma'ruf Al-Karhi ini mengatakan, "Ala tad'u alaihim, tidaklah kamu doakan mereka itu semuanya celaka, karena mereka orang-orang yang berani kepada Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang minum khamr, mereka adalah orang-orang yang mabuk. Itu kan dosanya dosa besar, sudah bukan dosa kecil lagi. Doakan celaka mereka. Apa yang dikatakan? Ya Allah, kama farrahtahum fid dunya, farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau ya Allah membuat mereka tertawa, membuat mereka senang saat ini, maka senangkan mereka di surga ya Allah. Senangkan dan bahagiakan mereka di surga. Ini kaget sahabat-sahabat Ma'ruf Al-Qarihi. Ini diminta untuk mendoakan celaka, ini malah masukkan surga. Senangkan mereka di surga. Sehingga dikatakan, ya fulan, kenapa lagi? Buat apa mendoakan celaka? Ya. Dan aku doakan kepada mereka, supaya mereka senang di surga. Mereka tidak akan senang di surga, dan tidak akan bahagia di surga, kecuali mereka diberikan taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pastinya mereka diberikan ampunan oleh Allah. Artinya ampuni mereka dan berikan taubat kepada mereka. Maka mereka baru akan masuk surga. Kalau aku mendoakan mereka dengan celaka, apa faedahnya? Ya, apa manfaatnya? Makanya kalau mereka orang-orang salafus saleh, kalau mereka dicaci maki, kalau mereka didolimi, kalau mereka ya mungkin dipukul, mereka tidak akan malas. Bahkan walaupun hanya dengan doa mereka tidak akan membalas. Ya, kalau kita sudah fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Itu hak kita. Kalau kita ditempeleng, hak kita membalas tempeleng juga. Yang penting sama tempelengnya. Jangan ditempeleng satu kali, membalasnya tempeleng 10 kali. Dengan ukuran yang sama juga. Ditempeleng keras-keras, tapi tempeleng pelan ya pelan balasnya. Itu hak kita. Nggak apa-apa. Diperbolehkan dalam Islam. Ya, kita dikatakan, misalnya ini bangsat misalnya. Kita boleh menjawabnya dengan seperti itu. Ya, diperbolehkan. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum. Dengan sama, dengan cara yang sama. Ya, tapi kalau memberi maaf, kalau memberi maaf lahu khairun lis-sabirin, pasti itu akan menjadi lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Waliman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Tapi kalau dia memberikan maaf dan dia memperbaiki dirinya, maka dia akan dijamin pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak memberi maaf, dia mau balas, terserah haknya dia. Kalian didzalimi, haknya kalian mau balas. Tapi kalau memberi maaf, nah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mau balas, rugi. Orang mencaci maki, kalian balas, ada kalian dapat apa? Kalian tidak balas, kalian dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian balas mencaci maki juga ada apa? Kalian dapat duit, dapat uang, kemudian jadi kalian dapat mobil, dapat sepeda motor, dapat sepeda, dapat tidak. Kalian balas tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala juga. Tapi kalian tidak balas, kalian sabar, kalian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Malik bin Dinar, kalau suatu waktu pernah Malik bin Dinar ini ditempeleng oleh seorang tentara. Tentara ini tidak tahu kalau beliau ini memang Malik bin Dinar. Maka kemudian setelah ditempeleng, ya orang itu, tentara tersebut pergi. Kemudian dikasih tahu oleh orang masyarakat di sekitarnya, yang ditempeleng kamu itu adalah Malik bin Dinar, seorang yang soleh, seorang yang wali, seorang yang zahid, seorang yang sufi. Kaget dia, minta maaf kembali. Maka Malik bin Dinar mengatakan, aku sebelum kamu datang minta maaf, sudah aku maafkan kamu. Bahkan aku doakan kamu masuk surga. Kaget dia, kok bisa kamu? Ditempeleng malah didoakan masuk surga, bu. Ya, bukan sebagainya, kita ditempeleng. Mudah-mudahan masuk neraka selama-lamanya, 7 keturunan ente. Tidak ini, mana dimasuk, doakan masuk surga. Mudah-mudahan dia masuk surga. Kok bisa? Kenapa? Aku tidak ingin. Aku ditempeleng, aku sabar. Aku mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Aku mendapatkan surga di sisi Allah. Maka aku tidak ingin mendapatkan surga dari Allah, pahala besar dari Allah. Sebab kamu, sedangkan kamu sendiri menjadi dapat siksaan di neraka Allah karena sebab aku. Ana dapat surga, ada pahala besar sebabnya dia kan. Masa dia masuk neraka karena sebab ana? Mestinya ana memberikan balasan yang baik. Ya, mestinya ana membalas hutang, mempunyai hutang budi kepadanya. Maka aku membalas hutang budi kebaikan kepadanya dengan doa. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم كما فرحتهم بنا من الخير وافقهم للخير وانتهم لفتن الخير اللهم نسألك فهم النبيين حفظ المسلمين والحمد من قبل الله حضرت النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم كما وضعتنا في هذا المسجد في خير وعافية جمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة القدس على هدين يكون يسوى جامع صامنا لخدنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي.